Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang nama Allah Al-Alim Al-Alim sama Allamul Ghuyub. Hari ini kita akan mengkaji nama Allah yang lainnya yang berpuluh-puluh kali terulang di dalam Al-Quran. Berpuluh-puluh kali terulang di dalam Al-Quran. Nama ini biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan yang maha melihat. Apa coba? Al-Basir. Kenapa? Al-Basir. Mari kita akan dengarkan apa yang ditulis oleh pengarang buku ini di dalam halaman 64. Silakan yang punya kitabnya bisa dibuka. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu asy-syaikhu Abdul Aziz bin Nasir al-Jalayl hafizahullah ta'ala al-basir jalla jalalu. Qala subhanahu innahu bi'ibadihi khabirun basir. Nama Allah al-Basir. Jadi kita sebutkan, sering disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya 42 kali. Berapa kali? 42 kali nama ini terulang di dalam Al-Quran. Salah satunya ada di dalam surat Asy-Syura. Surat apa? Asy-Syura ayat 27. Ayat pinten? 27. Apa kata Allah dalam surat Asy-Syura ayat 27? Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Ada berapa nama di situ? Saya ulangi. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Ada berapa nama? 3 apa 2? 2 apa 4? 24? 2. Ya. Yang pertama apa? Al-khabir. Yang kedua? Al-basir. Apa artinya? Innahu sesungguhnya dia. Sinten dia? Allah. Sesungguhnya dia, yaitu Allah, bi'ibadihi, kepada para hambanya, khabirun, maha teliti atau maha mengetahui, kemudian apa? Basir, maha melihat. Nah, yang kita garis bawahi adalah nama Allah apa? Al-Basir. Apa artinya? Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh penulis. Nah. البصير الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات الخفي وما هو أخفى، فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وجميع أعضائها الباطنة والظاهرة، وسريان القوت في أعضائها الدقيقة، ويرى خيانات الأعين وتقلبات الأجناف وحركات الجنان. أجفان أحسن الله إليكم، وتقلبات الأجفان وحركات الجنان. نعم. البصير يا ما هنبو مليحات. Apa maknanya alladhi ahata basaruhu bijami'il mubsirat? Al-basir itu adalah artinya yang penglihatannya meliputi segala sesuatu yang bisa dilihat. Yang penglihatannya meliputi segala sesuatu yang bisa dilihat. Di mana? Fi aqtaril ardi was samawat, di seluruh penjuru bumi maupun di mana, di langit. Ya. Jadi apapun itu dilihat sama siapa? Allah. Kalau kita bahkan isi rumah kita saja banyak yang belum kita lihat. Apa isi rumah kita yang belum kita lihat apa? Ngisore ambene jenengan kuwi lho. Ya, longan. Ya. Coba terakhir jenengan ngelihat longan kapan? Pas pindahan Ustaz. Berapa tahun coba? Itu padahal di mana? Di dalam rumah kita. Enggak usah jauh-jauh di kantor, enggak usah jauh-jauh di Amerika. Katun. Gak usah jauh-jauh, di dalam rumah aja. Di bawah dipan kita, kita gak tahu. Di kolong dipan kita, kita gak tahu. Di balik nopo lemari kita, kapan terakhir jenengan geser lemari? Ya. Di baliknya ada apa? Gak tahu. Kapan itu saya bersih-bersih? Ini zamannya lagi sibuk nulis disertasi, buku numpuk sudah buku. Numpuk di satu ruang, saking bingungnya rak sudah penuh semua, akhirnya ditaruh di tumpuk-tumpuk, ada yang di kursi, ada yang di meja, ada yang di lantai. Kemarin lagi jangan rubes temen, coba dibersihkan. Begitu dibersihkan nemu apa? Apa jajan? Kalajengking. Astagfirullahaladzim. Ya. Yeah. Kecil sih kalajengking, tapi cilik kan kalajengking. Jadi bunuhlah, ngapain dipelihara? Ya. Di bawah buku, ya, ngumpet di situ. Ya. Apa senang maca apa ya? Itu padahal sudah lama banget mungkin, ya, masih kecil mungkin belum lama banget ya. Tapi mungkin induknya sudah masuk ke situ, mungkin dia beranak atau bertelur di situ, saya nggak tahu, karena memang itu ruang kerja saya itu dekat dengan pintu gitu loh, ya memang ada pintunya terus keluar gitu. Di luar sudah taman, sudah apa, banyak pohon bambu macam-macam gitu, ya mungkin ada yang kesasar mampir di situ. Itu di ruang kerja ya, yang setiap hari mulai dari bangun pagi sampai tidur kembali saya itu aktivitas di situ. Nggak tahu kalau ternyata di dalam ruang itu ada kalajengking. Ya. Setelah ini jenengan mau buka-buka terserah. Ya, jenengan penasaran pengen beruang anak kalajengking apa itu terserah jenengan. Tapi ini menunjukkan bahwa penglihatan kita itu sangat terbatas. Berbeda dengan penglihatan sinten Allah. Tidak ada satu hal pun yang luput dari penglihatan Allah. Di muka bumi maupun di mana? Di langit. Al-khafi wa ma huwa akhfa. Sesuatu yang enggak kelihatan termasuk yang super enggak kelihatan. Dikasih contoh di sini apa? Fayara dabiban namlis sauda. Allah subhanahu wa ta'ala itu melihat semut kecil yang berwarna hitam. Ala sakhratis sama, di atas batu yang hitam. Fil lailati dhalma, di malam yang gelap gulita. Priwe njajar. Semut napa? Kecil warnanya hitam. Jalan di mana? Batu yang warnanya hitam. Kapan? Di dalam hitamnya kegelapan malam. Priwe njajar kowe weruh. Dari mana Allah melihatnya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Dari atas arsy Allah Subhanahu wa taala bisa melihat semut kecil tersebut. Ya. Mungkin di bawah karpetnya jenengan sekarang itu ada semut, tapi jenengan enggak lihat. Padahal itu dekat banget. Ya. Padahal cuma berjarak beberapa senti dari penglihatan panjenengan, enggak bisa melihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala dari atas arsy-Nya, dari atas langit yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala bisa melihat semut kecil berwarna hitam yang sedang merayap di atas batu hitam di dalam hitamnya kegelapan malam. Ditambahi lagi sama penulis, apa kata beliau? Bukan hanya semutnya yang kelihatan, wa jami'a a'dha'ihal batinah wadh-dhahirah. Bukan cuma semutnya yang dilihat sama Allah, tapi seluruh organ semut tersebut. Semut memang punya organ. Organ yang kelihatan, tangan, kaki. Ya, saya enggak tahu yang mana, yang tangan, yang kaki. Kepala itu organ apa? Luar. Organ dalam apa? Usus ya. Semutnya usus. Semut ambekan apa? Paru-paru apa? Usus ya. Lambungnya usus. Itu kelihatan sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Saya tambahi. Apa yang di dalam tulang? Sum-sum. Tambahi. Sum-sumnya semut. Kalau semut punya apa? Sum-sum. Itu kelihatan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu saking dahsyatnya napa? Penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Wasarayanil quti fi a'dha'iha ad-daqiqah. Termasuk makanan yang dikonsumsi oleh semut setelah masuk ke mulutnya. Kemudian makanan itu berjalan di dalam organ tubuh dari semut itu. Allah melihatnya. Emang semut makan juga makan. Buktinya ketukain jenengan, ya dia makan. Walaupun kita nggak ngelihat seberapa yang berkurang makanan kita saat dimakan oleh semut, tapi dia makan. Ketika dia makan masuk lewat mana? Mulut. Ketika masuk lewat mulut, akan masuk ke dalam organ tubuhnya. Makanan itu akan berjalan. Dari mulut ke tenggorokan, kemudian kemana? Ke usus, ke lambung, sampai akhirnya ada yang dikeluarkan sisa-sisanya. Allah tahu dan melihat bagaimana perjalanan makanan itu di dalam tubuhnya semut. Dilanjutkan lagi sama beliau. وَيَرَى خِيَانَاتِ الْأَعْيُنِ, dan Allah juga melihat mata-mata yang berkhianat. Apa jajar mata yang berkhianat? Mata yang berkhianat apa? يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui mata-mata yang berkhianat. Apa itu mata yang berkhianat? Keterangannya seperti ini. Ada orang lagi bareng-bareng sama siapa? Sama temannya. Temannya orang-orang soleh. Tahu-tahu lewat. Apa yang lewat? Cewek cakep. Itu kalau gak ada temannya, gue jangan rezeki temenan gue. menurut dia. Rezeki nopo? Nomplok. Ada temennya, temennya teman ngaji, pada ngaji Asmaul Husna. Ya. Harap melirikkan izin. Ya. Begitu temennya enggak ngeliatin, ya. Begitu temennya nopo? Enggak ngeliatin. Karena mungkin HP-nya bunyi, ya, terus temennya itu fokus kemana? Ke HP. Nah, ketika temennya itu lagi buka HP, ah, kesempatan gitu. Ayo ya. Ya. Begitu selesai temennya dengan HP-nya, terus pura-pura apa? Enggak ngelihat lagi. Itu namanya mata pengkhianat. Allah tahu mata-mata yang seperti itu. Apa cuma cewek cakep yang lewat, termasuk HP. Ketika jenengan lagi buka HP sendirian, tahu-tahu istri pulang belanja. Ya, cepat-cepat apa? Diganti. Jadi dia sudah punya persediaan. Ya, jadi halaman-halaman yang dibuka itu persediaannya banyak. Ana sing pengajian gitu ya. Ya, ana sing wean karo si fulanah. Ya, fulanah ku ya si anu. Ya, mantan. Kemudian ada yang begitu istrinya datang langsung set, buka apa? Kajian. Serap dulu gitu. Masya Allah pengajiannya. Astagfirullah. Jadi korban aku. Itu namanya mata apa? Pengkhianat. Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur. Tadi kelanjutannya ayat yang tadi. Ya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam dadanya. Al-Qur'an surat Ghafir ayat 19. Surat apa? Ghafir ayat 19. Kenapa di situ ditambahkan wa ma tukhfis sudur dan apa yang dirahasiakan di dalam hati? Untuk menegaskan bahwa solehnya dia, ya, solehnya dia maksudnya adalah dia tidak nengok, ya, kepada wanita cakep yang lewat tadi bukan karena betul-betul kesolehan, cuma gara-gara ada siapa? Ada temannya. Allah tahu isi hatinya. Allah tahu sebenarnya kita itu soleh beneran atau soleh solehan. Allah tahu. Ya. Allah melihat itu semuanya. Kemudian dilanjutkan sama penulis, ya. Wa taqallubatil ajufan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melihat kedipan-kedipan mata kita. Pelirian-pelirian mata kita. Kapan kita kedip, berapa kali kita kedip, kita melirik kemana, ke kanan apa, ke kiri atau ke bawah, Allah tahu. Wa harakatil janan. Dan juga gerakan-gerakan yang ada di dalam hati kita. Apa itu Ustaz gerakan hati? Ya macam-macam. Ya. Perpindahan hati dari keikhlasan menuju ke apa? Riya. Itu gerakan itu namanya. Hati kita sedang apa? Sedang bergerak. Ya. Hati kita sedang berpindah. Niat kita sedang berubah. Allah tahu. Bahkan disebutkan di dalam beberapa riwayat. Bahwa pergantian suasana hati. Ya, cepatnya pergantian suasana hati dari ikhlas menjadi riya, jadi riya menjadi ikhlas, itu seperti cepatnya pergerakan air yang sedang mendidih. Jangan tahu godok banyu pura. Pernah rebus air? Ketika airnya mendidih, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Blukuduk, blukuduk. Blukuduk siapa bahasa Indonesia ini? Berbuih-buih, ya. Ya, emang bahasa Jawa istimewa. Ya. Jadi ketika belkeduk-belkeduk itu kan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Itu dari atas ke bawah, bawah ke atas itu berapa menit sekali? Hitungan detik. Bahkan mungkin hitungan setengah detik, itu berubahnya seperti itu. Niat kita. Jadi dari ikhlas menjadi riya, dari riya menjadi ikhlas. Itu cepatnya berubah, itu seperti itu. Dan Allah tahu. Ketika kita masuk salat, kita awalnya ikhlas atau riya. Ketika kita mengakhiri salat, akhir salatnya itu riya atau ikhlas, Allah tahu. Ketika kita ngaji seperti ini, kita berangkatnya ikhlas atau tidak, dan berakhirnya ikhlas atau tidak, Allah tahu. Ketika kita ngisi pengajian, Allah tahu apakah saat kita mengisi kita tawadhu atau sombong, Allah tahu. Ketika kita menjalankan ibadah umrah atau kita haji, kemudian kita bilang kita pamitan Ustaz, mohon doa restu. Apakah kita betul-betul tulus pamitan minta doa restu atau kita pamer, Allah tahu. Ketika kita pasang status, pasang apa? Status. Habis menyerahkan santunan kepada anak yatim di panti asuhan A. Jenengan pasang status. Ditanya jenengan sama orang. Loh, jenengan pasang status, ya nggo motivasi. Motivasi siapa? Motivasi yang baca supaya mereka tergerak. Mungkin atau tidak niatnya seperti itu? Mungkin atau tidak? Mungkin. Tapi mungkin enggak pamer. Mungkin juga. Yang tahu siapa? Allah dan jenengan. Apakah saat itu kita betul-betul niatnya memberi motivasi kepada orang lain supaya orang lain tergerak melakukan kebaikan seperti yang kita lakukan? Atau sebenarnya motivasinya adalah, tujuannya, niatnya adalah untuk pamer supaya orang-orang pada nama ngelem, supaya orang pada muji. Allah tahu isi hati kita. Allah tahu semuanya. Allah melihat pergerakan yang ada di dalam hati kita. Itu makna apa? Al-Basir. Lanjut. Al-ma'na fi haqqillah azza wa jal. Ismihi subhanahu al-basir ma'nayan. Al-awwalu inna lahu subhanahu basaran yaliqu bi'azamatihi. Yuhitu bi'aqtani samawati wal-ard. Wa yara bihi subhanahu jami'a makhlukatihi daqiqaha wa jalilaha batinaha wa zahiraha. Wala yakhfa alaihi minha syai. Nah, kemudian beliau menyimpulkan, jadi makna al-basir itu ada dua. Ada berapa? Ada dua. Makna yang pertama, Allah memiliki penglihatan yang sempurna. Allah memiliki apa? Penglihatan yang sempurna. Yakin atau mboten Allah punya penglihatan? Yakin. Kenapa yakin? Karena Allah sendiri yang mengatakan. Ya. Masa Allah menyampaikan sesuatu kita enggak yakin? Ora sopan teman. Ya. Ustaz nanti jadi mirip kayak penglihatan manusia. Ya ora mungkin. Enggak mungkin mirip sama penglihatan manusia. Kenapa enggak mungkin? Kenapa enggak mungkin? Karena Allah Maha Sempurna, manusia penuh dengan kekurangan. Makanya ayat yang kita hafal semuanya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang mirip dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Nah, ini juga dalil ini. Samiul basir. Sami itu maha mendengar, basir itu maha melihat. Allah itu punya pendengaran, Allah punya penglihatan, namun penglihatan Allah tidak mirip dengan siapapun. Allah punya pendengaran. Tadi saya ngomong pendengaran atau penglihatan? Pendengaran dia tadi. Dan Allah punya penglihatan yang penglihatan Allah tidak mirip dengan siapapun. Itu makna ayat ini. Jadi laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu makhluk pun yang mirip dengan Allah. Itu bukan untuk menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ada sebagian orang percaya Allah Maha melihat. Nanti kayak menungsa. Loh, jadinya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Loh, kenapa enggak dibaca sampai akhir? Kenapa cuma diambil apanya? Depannya saja, laisa kamitsli syai'un, enggak ada yang mirip sama Allah. Lanjutkan dong kelanjutannya. Apa kelanjutannya? Wa huwas sami'ul basir. Allah itu Maha melihat, Maha mendengar. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Arti dari ayat tadi, Allah punya penglihatan yang sempurna dan penglihatan Allah pasti berbeda dengan penglihatan makhluknya. Allah punya pendengaran yang sempurna dan pendengaran Allah itu pasti berbeda dengan pendengaran sinten? Manusia. Ya. Ini makna yang pertama. Allah itu memiliki penglihatan yang sempurna. Innalahu subhanahu basaran yaliqu bi 'azamatihi. Allah itu memiliki penglihatan yang layak dengan keagungannya. Makanya tadi kita katakan penglihatan yang maha napa? Sempurna. Yuhitu bi aqtaris samawati wal ard. Allah itu mengetahui apapun, melihat apapun yang ada di permukaan langit dan bumi. Wa yara bihi subhanahu jami'a makhluqatihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melihat seluruh makhluknya. Daqiqiha wa jaliliha. Yang kecil maupun yang besar. Ya. Yang kecil maupun yang besar. Wala yakhfa 'alaihi minha syai', tidak ada satu apapun yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang pertama, memiliki apa? Penglihatan yang sempurna. Makna yang kedua. Atsani innahu dzul basirati bil asya'il khabiru bihal muttali'u 'ala batiniha. Naam. Makna yang kedua dari maha Al-Basir, makna dari Al-Basir adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Jadi yang pertama maknanya memiliki apa? Penglihatan yang sempurna. Makna yang kedua, maha mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu apa? Yo, segala sesuatu. Jadi Allah itu maha mengetahui sebenarnya yang pantas dan cocok buat kita itu jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Allah maha tahu. Jadi gak usah banyak protes. Ya. Sebenarnya kita ini cocok di sini maksudnya bukan cocok penampilan ya. Ada sebagian orang penampilannya kayak wong sugih tapi kere. Ana wong penampilannya kayak wong kere tapi wong sugih, bukan itu maksud saya. Cocok atau tidak cocok itu bukan di situ. Tapi cocok atau tidak cocok di sini adalah orang ini kira-kira solehnya, baiknya itu jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Itu maksudnya cocok. Orang ini cocoknya, solehnya jadi orang kaya atau orang miskin. Karena ada sebagian orang memang harus jadi orang miskin supaya soleh. Sugih, didik orang sholat. Ada sebagian orang seperti itu. Ya. Cuma kaya dikit aja, jadi gak sholat. Minimal sholatnya, telat-telat. Ki pancen cocok ya? Jadi wong kere. Ya. Ustaz, nek wis kere ora sholat, parah banget ya. Wis kere ora sholat, mending. Ya, melasih banget gue. Sengsara dunia, akhirat. Ya. Jadi cocok yang dimaksud di sini adalah orang ini baiknya buat dia, tipenya itu seperti apa? Allah tahu. Bisa jadi orang miskin. Ya. Maka sama Allah dijadikan kaya raya. Kenapa? Karena kalau dia kaya, hartanya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan apa? Islam, kepentingan agama. Maka oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan dia orang kaya. Dikit miskin aja bisa murtad. Ya. Sedikit miskin bisa murtad orang ini. Maka sama Allah, karena kasih sayangnya Allah, Allah bikin dia kaya. Jadi Allah bikin mukmin kaya itu karena kasih sayangnya. Dan Allah bikin mukmin miskin juga karena apa? Kasih sayangnya. Jadi tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala itu sengaja menyengsarakan mukmin itu tidak ada. Jadi kalau ada mukmin nggih, ya, untuk orang yang tidak beriman, mukmin. Kalau ada orang mukmin, dia miskin, itu karena kasih sayang Allah. Allah tahu orang ini kalau dikasih kekayaan bahaya. Sebaliknya ada orang kaya dan mukmin. Mukmin dibikin sama Allah kaya raya. Bukan hanya kaya, tapi nopo? Raya. Karena kasih sayang Allah, orang ini cocoknya jadi orang nopo? Kaya. Allah Maha mengetahui. Kemudian dilanjutkan lagi ya di dalam kitab yang lain, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang layak mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak layak mendapatkan apa? Hidayah. Ini terkait dengan takdir. Ya. Kadang-kadang ada sebagian orang protes. Ya, ada sebagian orang protes. Ustaz, saya punya teman Ustaz. Non-Muslim Ustaz. Apa? Non-Muslim. Ya. Orangnya baik banget, dermawan. Gini. Kenapa ya? Sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam. Karena Allah tahu orang ini tidak layak mendapatkan hidayah. Makanya sama Allah tidak dikasih hidayah. Loh Ustaz, saya Ustaz, alhamdulillah sampai sekarang beriman Ustaz. Ya, berislam. Ya masihlah berbuat maksiat ini itu. Berarti saya layak dapat hidayah Ustaz. Iya, wong jenengan dapat hidayah berarti jenengan layak dapat hidayah. Tapi karena wongnya kayak kaya bulane sing bener. Ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekurangan yang kita miliki, kita mendapatkan hidayah. Jadi hidayah yang Allah berikan itu bukan tergantung orang ini IQ-nya tinggi atau IQ-nya rendah, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha bijaksana bahwa orang ini layak dapat hidayah walaupun IQ-nya rendah dan orang itu enggak layak dapat hidayah walaupun IQ-nya tinggi. Atau sebaliknya. Ya, jadi supaya nanti enggak terkesan saya ini mengatakan bahwa yang IQ-nya rendah yang layak dapat apa? Hidayah. Atau sebaliknya. Allah Maha mengetahui orang itu IQ-nya tinggi mendapatkan apa? Hidayah. Dan orang ini IQ-nya rendah, enggak dapat hidayah. Hidayah itu bukan tergantung IQ seseorang. Tapi tergantung seberapa kita berupaya secara maksimal. Dan seberapa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah buat kita. Dan rata-rata kebanyakan dari kita mendapatkan hidayah bukan karena effort. Kenapa effort? Bukan karena usaha. Enggak seperti sinten? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi mendapatkan hidayah. Pantes. Kenapa? Karena pencariannya Allahu Akbar. Dari Persia bayangkan. Sampai ke Romawi. Ya. Sampai ke Madinah, perjalanan ribuan kilometer sampai dijadikan budak, dijual belikan, ditindas, disiksa sampai akhirnya menemukan secercah hidayah agama apa? Islam. Kulo kali jenengan, apa golek kayak gue? Seperti itu pencariannya. Rata-rata dari kita Islamnya Islam keturunan. Kenapa agama ini Islam? Ramane karo biunge Islam. Maka bersyukur kepada Allah. Itu maksudnya. Bersyukurlah kepada Allah. Tidak Islam. Itu murni semata-mata karena karunia dari Allah. Maka bersyukur. Bersyukurnya bagaimana? Dijaga hidayahnya. Caranya jaga hidayah pripun? Ngaji. Kita itu enggak seperti Salman dari Persia ngaji kemana? Ke Madinah. Ya, ke Mekah menemui sinten? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dari mana? Kelapa sawit, Gedung Bulu. Ndi maning? Ndi? Babakan, Gedung Bulu. Ndi maning? Karang Kabur, Gedung Bulu. Paling atuh ndi? Kelampok, Banjar, masyaallah Banjar. Ya. Itu ya lumayan, tapi ya dibandingkan Salman ya enggak ada apa-apanya. Ya. Tapi mending ya. Jadi jenengan aja ngesuk tuh suara mangkat. Wah, ora apa-apa nih. Wali kutuk ngambek. Tapi apa? Itu adalah upaya kita untuk mensyukuri nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makna dari al-basir, apa yang pertama tadi? Allah memiliki penglihatan yang sempurna. Yang kedua apa? Allah maha mengetahui. Ini yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.